termasuk latihan renang. Silakan dibuka halaman 58. Di sini kita akan mengenal penggunaan toib lam yang kemudian disandarkan kepada dhamir. Lam ini lam termasuk apa? Harf jar. Saya kira masih ingat ya, huruf jar. Huruf-huruf jar diantaranya apa? Di, ala, apa lagi? Di, ila. Juga termasuk huruf jar adalah lam ini. Baik. Harokatnya apa lam? Ya, tercantum. Kadang kasor, kadang fathah. Ya. Antara kasor dan fathah, itu lam. Baik. Lam, yang artinya apa? Milik. Kepunyaan. Milik saya. Nah, lam ini kemudian disandarkan atau dimasukkan ke dhamir-dhamir tadi yang sudah kita kenal. Dhamir yang selalu posisinya nyambung dengan kata sebelumnya. Li, milik saya. Laka, milik engkau, milikmu. Lahu, miliknya bulan. Laha, miliknya bulana. Miliknya bulana. Kita ulangi lagi, di sini kita akan mengenal huruf lam. Lam yang nyambung atau masuk ke dhamir, kata-kata ganti, baik kata ganti orang yang berbicara, ya, saya, atau kata ganti orang yang diharapkan pembicara, ya, kamu, atau orang yang sedang dalam pembicaraan, ya, bulan atau bulanan. Li artinya apa? Milik saya. Laka, milikmu. Lahu, milik bulan, miliknya. Laha, miliknya bulanan, miliknya si bulanan. Baik. Susunan kata ini, li, lahu, laka, laha, gimana posisinya? Apakah di depan mengawali kalimat? Nah, atau posisinya di mana? Di belakang. Posisinya bebas. Jadi, jar, huruf jar dan yang setelahnya itu posisinya kadang di awal kalimat, bisa di akhir kalimat. Misalkan gini, Muhammadun fil urfati. Coba lakukan Muhammadun fil urfati. Kita memposisikan fi di mana? Di belakang ya. Muhammad di dalam kamar. Lagi coba Muhammadun fil urfati. Apa artinya? Muhammad di dalam kamar. Bolehkah kita pindahkan fi mengawali kalimat? Boleh. Fi fil urfati Muhammadun. Ya, coba. Fil ghurfati Muhammadun. Artinya apa? Di kamar ada Muhammad. Atau juga dengan arti yang sama tadi, Muhammad ada di kamar. Salah saja. Jadi posisi jar dan yang selanya, ya, kadang di depan kalimat, kadang di belakang. Baik. Coba ya. Kita lihat sekarang penggunaan li dalam kalimat yang nomor satu, li uktun wahidatun. Saja. Kalau diartikan kata per kata, li artinya apa? Milik saya. Uktun apa? Saudari. Wahidatun satu. Milik saya, saudara, saudari satu. Milik saya, saudara perempuan satu. Ya. Kalau kita mengartikan kata per kata kan kurang luas ya. Li ukhtun wahidatun. Kalau kita artikan dengan apa susunan kalimat yang luas bagaimana? Saya memiliki satu saudari perempuan, gitu kan? Jadi paham ya. Jadi untuk mengungkapkan saya punya satu saudari perempuan ya seperti ini. Jadi ukhtun wahidah. Jadi ya, semuanya dengan pembiasaan. Kalau kita tidak terbiasa mungkin akan terlalu sepotong-sepotong mikirnya. Saya punya saudari perempuan. Saya punya seorang saudari perempuan. Ana li wahidatun ukhtun. Begitu akhirnya. Ya. Tapi kalau kita terbiasa dengan seperti ini, ya, li ukhtun wahidah, yang artinya dengan arti yang lurus, maka untuk membaliknya, ya, kita dituntut membuat kalimat tasawuf yang sudah terbiasa. Li ukhtun wahidatun artinya apa? Saya punya seorang saudari. Nah, oh iya. Nomor dua. Alaka akun pada la mali akun. La mali akun. Coba artikan kata demi kata. A apakah? Artinya apa? Apakah? Laka dirimu akun saudara. Apakah milikmu saudara? Ya, betul kan? Jadi yang betul gimana? Arti yang lurus, kamu punya saudara. Apakah kamu punya saudara? Ya, gitu. Mengartikannya tentu dengan bahasa kita. Dengan apa? Jadi dengan ungkapan yang biasa kita pakai. Ya. La mali akun. La mali akun. La artinya apa? Tidak. Ma tidak. Li milikku. Akun saudara. Tidak, tidak. Ya, milikku saudara. Artinya apa? Tidak. Aku tidak punya saudara. La tidak. Ma li akun. Aku tidak punya saudara. Ya. Mungkin sekarang kita baru membiasakan membaca kalimat apa susun kalimat versi yang fasih ya sesuai apa kaidah bahasa Arab. Ya. Baik. Nanti kalau kita diminta untuk apa membuat kalimat dengan susunan yang fasih ya seperti ini. Ya. Jangan potong-potong kita pikirnya. Baik. Nomor 3. Ukti laha tiflun saghirun. Ada. Lagi ukti laha tiflun saghir. Ukti apa artinya? Ukti ini berapa kata? Ayo. Berapa kata? Dua. Ukhtun dan ya sukun. Ukhtun dan ya sukun. Itu dua kata. Ya. Susunan apa ini? Mudhaf untuk ilaih. Ya. Saudariku. Saudariku. Jadi aku ini menggantikan apa? Ya saya sebagai tanggung jawab. Ukti saudariku. Laha apa artinya laha? Miliknya. Tiflun bocah. Tiflun ini anak-anak. Saghirun kecil. Saudariku. Nah, laha, kenapa laha? Bukan laku, bukan li, bukan laka. Kenapa? Ha menggantikan siapa? Menggunakan, menggantikan siapa yang digantikan? Ukti, ya, ukti. Ya. Jadi, ha yang nempel huruf lam, laha, ya. Jadi istilahnya kembali kepada kata apa? Ukti. Ukti saudariku laha artikan memiliki. Walaupun secara apa? Letterless tidak artikan apa? Miliknya. Saudariku miliknya ada seorang bocah kecil dengan pengertian yang lebih apa namanya lalu jadi apa saudariku memiliki seorang bocah kecil. Coba kita baca. Ukti laha tiflun shaghirun. Ukti laha tiflun shaghirun. Lagi. Ukti laha tiflun shaghirun. Lagi. Ukti laha tiflun shaghirun. Biasa. Baik, nomor 4. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Baca. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Lagi. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Artikan. Zamili temanku. Zamili teman saya. Terus lahu. Kenapa lahu? Zamil, zamil ini laki-laki. Lahu. Baik. Saudaraku. Baik. Lahu akun wa ukhtun. Apa artinya? Saudaraku memiliki. Ya. Bukan saudaraku laki-laki. Apa teman saya memiliki apa? Saudara dan saudari. Punya saudara dan saudari. Punya seorang saudara, seorang ah, dan seorang oh, seorang saudari. Coba kita baca lagi. Li ukhtun wahidatun. Sudah ya, menghafalkan tiga kata. Li ukhtun wahidatun. Coba. Ya. Apa enggak? Jadi untuk mengungkapkan aku punya seorang saudari. Li ukhtun wahidatun. Misalkan kita ganti ukun menjadi akun, ya seperti itu, tinggal ganti akun. Li akun wahidun. Ya. Kenapa wahidatun? Karena putri. Ya. Kalau kita ganti akun, ya. Li akun wahidun. Baik. Saya punya bapak, ya. Bapak jelas satu. Ya. Li akun wahidun. Li ummun wahidatun. Ibu juga itu satu. Li ummun wahidatun. Li akun wahidun. Artinya ini bisa ya kita jadikan apa namanya contoh maupun model ya. Kalau kita apa namanya kembangkan sendiri juga bisa. Ya. Menanyakan kepunyaan. Ya. Apakah kau punya saudara? Ini. Alaka akun. Alaka akun, alaka ukhtun. Coba baca. Alaka akun, alaka akun. Ya, itu biasa kan. Alaka ukhtun, alaka ukhtun. Kalau jawabannya nah, maka lanjutannya seperti yang di atas. Alaka akun, na'an, li akun. Seperti yang nomor satu. Kalau jawabannya na'am, sehingga dilanjutkan. Na'am li akhun wahidun. Baik. Nah, kalau jawabannya enggak, seperti ini. La ma li akhun. La ma li akhun. La ma li akhun. Coba baca. La ma li akhun. La ma li akhun. Ya. Baik. Jadi, nomor pertama ini menggunakan dhamir apa? Mutakallim, mungkin orang yang bicara. Li ah la li ukhtun wahidatun. Saya sedang menyampaikan ya, beritakan bahwa saya punya saudara perempuan. Kemudian yang kedua, bertanya kepada orang yang diajak bicara. Alaka? Alaka? Akhun? Jawabannya la, mali. Yang ketiga, contoh penggunaan dhamir apa? Dhamir orang ketiga wanita, fulana. Ukhti ya, laha tiflun shaghirun. Jangan menggunakan li ya. Menjadi rancu ya. Ukhti ya. Li gimana? Kita sedang membicarakan orang. Maka yang digunakan dhamir orang yang ketiga. Ukhti laha. Ukhti laha ya. Tiflun shaghirun. Nah ini kalau kita terbiasa ya, seperti ini insya Allah akan mudah. Ini untuk bani. Baik. Halaman 69. Baik, ada keterangan di situ. Naqul. Kita biasa mengungkapkan seperti ini. Indi kitabun. Yang biasa digunakan, yang biasa diungkapkan oleh kalangan awam adalah untuk menyatakan kepemilikan sebuah benda, bukan orang, pakai indi. Indi kitabun. Indi kitabun. Ini apa? Saya punya juga. Saya punya kitab. Pakai apa? Indi. Inda ditambah ya menjadi indi. Indi kita bun, aku punya kitab. Baik. Wa naqul, untuk menunjukkan pemilikan yang sifatnya apa? Kekerabatan. Pakai apa? Pakai lam. Li akhun. Aku punya saudara. La naqulu indi akhun. Kita tidak biasa mengungkapkan apa dengan kalimat indi. Indi akhun. Ya. Tapi yang biasa digunakan dalam lam. Li akhun. Kalau menggunakan indi akhun ini tidak biasa. Tidak biasa menggunakan dalam kalimat-kalimat mereka Arab. Ya. Baik. Dari sini wallahu alam, ya, ini isyarat bahwa kalau kita ingin mengungkapkan kepemilikan benda itu juga bisa menggunakan lam. Ya. Li kitabun saja. Tidak ya, masalah. Tapi yang tidak biasa apa? Indi lalu setelahnya ada yani orang. Indi akhun. Kalau indi apa namanya? Pemotor garis. Yang biasa lah menggunakan lam. Baik. Bisa dibagi ini. Ya. Baik. Nah, kemudian latihan atau nah poin yang berikutnya. Faedah yang saya ambil dari hewan di awal pelajaran 10 adalah tentang ma'an. Kenapa? Ma'an. Ma'an artinya apa? Bersama. Ma'an artinya bersama. Ma'an ya. Baik, paling seringnya dia apa? Dia nyandar pada huruf pada kata berikut. Ya, jangan kita apa? Berarti ma'a itu sendiri selalu bersandar kepada kata yang berikut bersama. Sama siapa? Contoh penggunaan ma'a. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kalau Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Lagi. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Lagi. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Lagi. Kharaja pergi. Ini termasuk apa? Jenis kata fi'il. Fi'il dan kata kerja. Kalau kita menyebut fi'il berarti harus kita sebut siapa yang melakukannya. Kharaja keluar, siapa yang keluar? Hamid. Nah, kata yang menjadi atau yang berposisi sebagai pelaku dia ya. Jadi di dhammah akhirnya kharaja Hamidun. Ini kalau diganti Muhammad ya kharaja Muhammadun. Diganti Khalid kharaja Khalidun. Dan bani ma'a Khalidin. Nah, berarti kan setelah ma'a maka kata yang setelahnya ini dikasrah. Persis seperti susunan mudhaf mudhaf ilaihi. Ma'a Khalidin. Maka Khalidin ini ya, adalah mudhaf ilaihi dikasrah. Baik. Nomor 2. Dhahaba tabibu ma'al muhandisi. Baca. Tabibu ma'al muhandisi. Lagi. Dhahaba tabibu ma'al muhandisi. Dhahaba artinya apa? Pergi. Termasuk jenis kata apa ini? Fi'il, kata kerja. Kalau kita menyebut kata kerja harus kita sebut siapa yang Nah, siapa pelakunya? Dahaba, pergi. Siapa yang pergi? Nah, at-tabibu, Pak dokter. Dahaba at-tabibu, yang namanya pelaku, maka di dhammah akhirnya. Baik. Dahaba at-tabibu. Baik. Dengan siapa perginya? Ma'al muhaddi. Sinnya diapakan? Kasrah, seperti yang telah ditulis di sini, di kasrah. Ma'al muhaddi, selalu setelah ma'a langsung di kasrah. Ya, langsung di kasrah urut akhirnya. Jadi artinya apa nomor 2? Pak dokter pergi bersama ibu Nur. Senyum. Nomor 3. Ada jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasa, apa artinya? Duduk. Dia termasuk dari kata fi'il. Kalau kita menyebut fi'il, harus kita sebut fa'il, pelakunya. Fi'il ini kata kerja, fa'il pelakunya. Siapa pelakunya? Al-mudarris. Yang duduk adalah mudarris. Nah, mudarris duduk bersama mudir, sama direktur. Nah, baik. Kata ma'a juga bisa digunakan dalam konteks pertanyaan. Ya. Baik. Dan dia tentu juga bisa bersambung kepada kata-kata ganti menjadi dhamir. Dhamir-dhamir yang letaknya yang selalu nyambung dengan kata sebelumnya. Ya, mutabilka, mutabilya, mutabilha, mutabilha. Ya. Itulah ya kata-kata ganti yang selalu. Bukan ma'a ana, ma'a anta, ma'a huwa, ma'a hiya, tapi ma'i, ma'aka, ma'ahu, ma'ana. Man ma'aka ya aliyu, bukan? Man ma'aka ya aliyu, lagi. Man ma'aka ya aliyu, coba artikan. Siapa ma'aka? Ya, siapa bersamamu wahai Ali, siapa yang bersamamu? Ya, boleh kita gunakan yang lebih pas begini. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Nah, di sini ma'at nyandarnya kepada kata ganti kas ma'aka. Man ma'aka ya Ali? Jawabannya apa? Ma'i zamili. Coba baca. Ma'i zamili lagi. Ma'i zamili. Tersapi dulu. Ya, ma'i zamili. Coba artikan dengan bahasa yang luas gimana? Ma'i zamili. Apa? Bersama kami. Zamili bukan kami. Zamili teman. Ya. Betul. Ma'i apa? Ma'i. Bersamaku. Jangan lupa bersamaku. Ya. Ya, yang bersamaku adalah temanku gitu. Ya. Yang bersamaku adalah temanku. Baik, yang bersamaku temanku. Baik, ya. Dan Jamil ya kata juga dari famili kita juga. Ya. Jamil terkadang dari famili juga. Baik, ma'i zamili. Apa artinya tadi? Bersamaku atau yang bersamaku adalah zamil. Baik. Aminatu ma'aha zawjuha. Baca. Aminatu ma'aha zawjuha. Lagi. Aminatu ma'aha zawjuha. Lagi. Aminatu ma'aha zawjuha. Coba kita sambil lalu diartikan. Jadi apa artinya? Ya. Kita sebutkan dulu namanya. Aminah bersamanya suaminya, atau dengan arti yang lain apa gimana? Bersama Aminah suaminya. Alhamdulillah ini maknanya juga ya. Aminah tu ma'aha zawjuha. Aminah yang bersamanya suaminya. Baik. Amirna, pesawatnya baik. Ini bisa mencontohkan maha yang nyambungnya kemana? Ke bomir, ke kata ganti. Ya, pulangan. Coba. Nah, kita tinggal satu nomor lagi. Coba. Dua kalimat ya, maksudnya sama, tapi disusun dengan sedikit perbedaan. Ya. Yang pertama coba baca. Aminatu ma'ala zawjuhal. Lagi. Aminatu ma'ala zawjuhal. Baik, yang bawah. Aminatu ma'a zawji. Nah, maksudnya sama ya. Aminah bersama suaminya ya. Yang di atas Aminah bersamanya adalah suaminya. Bedanya di situ saja, tapi maksudnya sama. Walaupun ya, biasanya beda, beda sedikit juga ada mana yang berbeda juga. Di sini lebih ada penekanan di atas. Ya. Aminatu ma'ana zawjuha. Aminah yang bersamanya suami. Kali ini datang saja. Aminah bersama suaminya. Ya, tapi yang maksudnya sama juga. Cuman yang kita lagi dalam ya lazim semuanya, lazim semua, semuanya lazim. Cuma di sini kan sedang mencontohkan ma'a yang nyambung ke domir ha. Ya, ya. Baik. Kalau yang ditulis yang di sini ya, ini belum kepada yang dimaksud. Ya. Lagi mencontohkan ma'a yang nyambung ke domir ha. Ya. Amira ma'a ha. Ya. Kembali ke Amira ha. Ya. Ya semuanya lazim. Semuanya lazim, semuanya fasih gitu. Ya. Nomor terakhir. Ya. Baik. Nomor 6, silakan baca. Kharaja Abi minal baiti. Baca. Kharaja Abi minal baiti. Sampai sini dulu. Pulang lagi. Kharaja Abi minal baiti. Artikan dulu. Artikan dulu. Keluar ayahku dari rumah. Ayahku keluar dari rumah. Ayah saya. Orangnya di mana? Yang berbicara atau yang diajak bicara atau lagi dibicarakan? Dibicarakan. Walaupun menggunakan domir saya, tapi orangnya di sana. Abi, ya, kharaja abi minal baiti. Ya. Bapak saya keluar dari rumah. Terus man kharaja ma'ahu. Ada. Lagi. Man kharaja ma'ahu. Artikan. Siapa yang keluar namanya? Duh, namanya. Ya. Betul, walaupun ada dhamir saya, tapi kan dia nyambung ke api pada bapak. Tetap orangnya ya. Nah, orangnya orang. Nah, bukan mengkor jamaah ini. Mengkor jamaah ini. Mengkor jamaah ini. Siapa yang keluar bersama? Bersamanya. Kor jamaah ini. Amin. Kor jamaah ini. Amin. Lagi. Kor jamaah ini. Amin. Artikan. keluar bersamanya, bersama siapa? Ayah saya, ammi, paman, paman siapa? Paman saya. Dan ayah ammi, paman saya. Jadi, kalau kita kan biasa, biasanya tidak peduli, ya, penggunaan kata-kata gantinya bebas kali itu. Dengan siapa? Kalau tak aneh, paman siapa? Paman nyong. Tapi kalau bahasa Arab pamane, pamane bapak teh. Pamane kan pamane bapak. Banyak. Kalau ini langsung kalau jangan aku ami, ya keluar bersama ayahku, paman saya, saudaranya apa? Saudara. Sebab ya. Baik, kita belajar dari dulu, poin dulu. Dan bisa insya Allah kita kegunaan belajar lagi pada Tuhan yang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.